di sini tanpa dirimu lagi. Di persimpangan langkahku, kita berpisah bukan karena tak cinta, namun waktu tak berpihak. Sangat berat untukku melewati waktu ku tanpa dirimu. Sungguh tak apalah bila memang itu yang